Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, insyaallah untuk ba'da zuhur kali ini insyaallah yang akan mengisi tausiah oleh Ustaz Syarif Nur Hasan. Dan sebelumnya kami sampaikan bahwa kajian kali ini adalah kajian spesial di mana berkaitan dengan layanan yang disediakan oleh Masjid Baitul Ihsan, khususnya di kelompokan ibadah haji dan umroh, yaitu di awal Maret nanti insya Allah KBH Baitul Ihsan akan melayani para jamaah yang berkenan untuk menuju ke Baitullah dalam rangka umroh. Nah, terkait dengan tersebut, salah satu pemimpin ibadah umroh tersebut adalah Pak Syarif Nur Hasan, dan dengan pemimpin yang lain adalah Ustaz Komaruddin Khalil. Untuk itu, apabila jamaah sekalian berkenan untuk umroh bersama MMBI, silakan menghubungi sekretariat MMBI di pesawat 8457. Untuk kajian kali ini, Ustaz Syarif Nur Hasan akan mengupas tentang perjalanan ke Baitullah, khususnya dari sisi taubat. Untuk itu, kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin amma ba'du. Mudah-mudahan setelah sholat hati kita berjamaah lakukan bersama, semoga hati kita tetap tertaut, tetap bertalian dengan Allah. Karena yakin dan percayalah Allah memandang kita detik ini. Karena yakin dan percayalah di rumah Allah ini Allah menatap kita dengan segala keindahannya, dengan segala ampunannya dan segala kasihnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Raddu Baitullah adalah sebuah perjalanan yang sesungguhnya manusia, kita sebagai hamba Allah, diajak, sudah diundang 1500 tahun yang lalu kurang lebih untuk kembali dan kembali kepada rumah Allah. Kebetulan Ka'bahnya gak ada di BI, Ka'bahnya gak ada di Jerman, tetapi ada di Makkah. Bapak dan Ibu, seorang ayah ketika merindui kita, ketika merindui sebagai kepala rumah tangga, nanti sore akan pulang itu ke rumah. Betul? Jika seorang ayah rindu kepada keluarganya, pulangnya ke rumah. Kita sebagai hamba Allah, kira-kira terbetik rindu enggak untuk berkunjung ke rumah Allah? Lalu kalau jawaban hati kita, iya kita rindu, kita mempunyai rindu yang teramat, lalu akan kemana kerinduan ini? Sadarkah kita bahwa Allah sudah memanggil kita? Allah sudah memberikan sarana, Allah sudah memberikan syiarnya, Allah sudah memberikan tandanya. Mari kunjungi, kata Allah. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa sesungguhnya haji itu sudah diberikan, sudah diberitahukan sebagai ad-dururu fid-din, perkara yang wajib. Konteksnya harus dibaca bahwa sebagai hamba Allah, kita kembali, diajak untuk kembali, ibarat kendaraan. Kita selama ini mungkin banyak salah, banyak khilaf dan banyak dosa. Dijun'ab yuk bareng-bareng untuk bermunajat di hadapan Allah, di rumah Allah langsung yang menciptakan kita. Sadar atau tidak, suka atau tidak. Dalam taubat, dalam bahasa Arab itu terambil dari kata tabayatubu taubatan. Makna yang sederhana adalah kembali. Kembali kepada Allah. Kita melakukan kalkulasi diri. Dalam sehari semalam 24 jam kita melalui hidup dengan segala tingkah polanya, seberapa banyak kita melakukan pahala, seberapa banyak juga maaf kita melakukan salah dan khilaf. Mestinya kalau kita yakin wal asri innal insana lafi khusrin illa wal asri, demi masa Innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Kata Allah, yang semuanya merugi. Kata inna di sana Allah memberikan taukid, penguatan makna, sungguh semua manusia merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan wa'amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Kemudian watawasaw bil haqqi watawasaw bis shabr, yang selalu mengajurkan kebaikan dan kesabaran. Saya sih yakin jamaah masjid, apa namanya Pak Ustaz jamaahnya, Nurul Ihsan ya, mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang sanggup mengenggam kerinduan yang teramat besar, hamba yang sanggup mencerna, memaknai, menggapai, meraih makna cinta. Bukankah hidup ini akan kembali? Seberapa hebat manusia punya jabatan, seberapa hebat kita mempunyai harta, kita mempunyai kedudukan, apakah nanti ketika kita mati akan dibawa? Tidak. Istri yang begitu cantik, anak yang begitu menawankan hati, ketika nanti ruh kita lepas dari jasad, apakah itu yang akan dipertanyakan oleh Allah? Juga tidak. Maka sebelum kematian itu menjemput kita, yuk mari kita melakukan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang murni. Kata Al-Imam Al-Jalaluddin bahwa yang namanya tobat itu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Syaratnya yang kedua adalah tidak terbetik pun untuk mengulangi. Dan kalau berkenaan dengan materi yang berhubungan dengan hak adami, wajib mengembalikan bentuk kerugian atau materi yang kita ambil, sengaja atau tidak. Kalau taubatnya, kalau kesalahan itu kita buat antar sesama. Tetapi relatif gampang karena Allah Maha Kasih. Umpamanya kita sholat subuhnya kesiangan, sudah gak apa-apa, begitu ingat langsung sholat. Kalau sama Allah, karena Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Tetapi kalau hubungannya dengan hablum minan nas, hak adami kita, Allah akan diem, Allah belum akan memaafkan sebelum kita antar sesama itu meminta maaf. Bisa jadi hal-hal yang sepele kita di kantor, kehidupan yang di kantor, kita pinjem pulpen teman, kita pinjem uang yang besarannya 1.000, 2.000, tetapi kita lafadznya pinjem, kemudian kita lupa. Makanya seorang muslim yang baik selalu melakukan dan membuat inventarisasi mestinya. Bikin aja catatan inventarisasi pahala, inventarisasi dosa. Dalam sehari kita berapa banyak melakukan kebaikan dan sedekah? Berapa sering kita melakukan kesalahan dan maaf maksiat? Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jika kita melakukan taubat, maka mari kita kembali kepada ajaran-ajaran dinul Islam yang kita yakini bersama kebenarannya. Sesungguhnya taubat itu syaratnya tidak neko-neko, syaratnya itu tidak macam-macam. Cukup meletakkan tekad saja. Kalau syahadat kita mungkin syahadatnya udah dari dulu kita bersyahadat. Tetapi mari memaknai kembali syahadat kita. Syahadat persaksian bahwa saya itu menyaksikan Allah, tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, tetapkan dalam hati dan mencoba menekatkan diri untuk melakukan segala titahnya dan menjauhi segala larangannya. Betapa banyak ayat Al-Qur'an, la'allakum tuflihun, la'allakum tashkurun. Semoga kita mendapat kebahagiaan, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur dengan tobat. Semoga kita menjadi manusia yang memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Rabbaitullah di sini bermakna bahwa sebagai seorang hamba, mari bersama kita untuk kembali mengunjungi Allah, menjadi tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, saya datang ya Allah, kami datang ya Allah untuk berkunjung ke rumahmu. Jangan bersembunyi, kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita bersembunyi di balik, ah saya belum mampu Ustaz. Masa sih? Ah saya belum dipanggil dari dulu, udah dipanggil. Beneran, belum mampu, mampu. Kemampuan itu akan muncul dengan sendirinya kalau ada tekad yang kuat. Berdoa minta sama Allah, ya Allah panggil saya ke rumahmu. Cuma kadang-kadang ada filosofis doa, kadang-kadang kita doa itu dianggap sebagai lampu Aladin. Begitu doa, pengennya segera dikabul. Mestinya kita tahu bahwa doa, ada syarat doa, kata Imam Al-Qurtubi, syarat doa itu harus al-insaf, jujur. Kalau kita pengennya mobilnya ganti dari Kijang kemudian BMW, kita sebut aja, ya Allah saya minta mobil BMW. Nanti di Makkah ada rukun Yamani. Setiap hamba yang berdoa di sana, insya Allah pasti diijabah. Minta apapun yang kita inginkan, mintalah di sana dengan hati yang jujur. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami, istri kami yang di rumah atau keluarga kita mendapatkan barokah dalam hidup. Berdoalah di sana dengan doa yang apa adanya, dengan doa yang jujur. Karena apapun yang kita sembunyikan dalam hati, Allah tahu. Wa ma khatara fi qalbi 'abdihi, Allah ya'lamu bih. Apa yang tergetar di hati seorang hambanya, Allah pasti tahu. Ketika kita sholat tadi, yuk jujur melakukan introversi, Allahu Akbar. Apa yang terbetik di otak kita, di akal kita, di hati kita. Lalu kita rukuk, lalu kita i'tidal, lalu kita sujud. Apakah benar semua ritual ibadah sholat itu adalah kita talak tiga dengan kehidupan dunia sesaat saja? Paling berapa menit kita sholat? Benar-benar kita menghadap Allah yang maha segalanya. Benar-benar dengan ketulusan hati, dengan kesiapan mental kita, semua minggir dulu, Allah yang akbar, Allah yang maha, Allah yang maha segalanya, yang menguasai segala kehidupan kita. Ketika kita bertahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon. Dalam segala hal Bapak Ibu, dalam seluruh dimensi kehidupan kita, mintalah sama Allah, jangan ragu. Salah satu syarat kegagalan doa harapan kita, karena kadang-kadang secara sadar atau tidak, kita ragu dalam berdoa. Dikabul enggak ya? Allah, Allah pasti dengar sih, tapi kira-kira dikabul enggak doa kita, permintaan kita? Bukan doanya yang salah, kepasrahan, nilai totalitas kita sebagai seorang hamba yang butuh kepada Allah ketika berdoa. Apakah doa kita itu dilakukan secara jujur apa adanya? Total aja, mintalah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah bertekad, ya sudah, tetapkan jalan kita. Ketika kita sudah berdoa, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika wahai Muhammad, ketika hamba bertanya, katakanlah fa inni qarib. Qarib dalam bahasa Indonesia menjadi karib itu asluhu dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang namanya qarib itu ilsaq, berdekatan. Karena qarib, makanya muncul konotasi sahabat karib. Sahabat yang selalu mengerti, sahabat yang selalu menempel, sahabat yang selalu mengetahui segala suka duka sahabatnya. Itu qarib, Allah dekat. Tes getaran. Kita merasakan gitu, dipandang oleh Allah detik ini. Ya Allah, dimanapun ada, di kantor, pakai baju kasyatur, kata Allah, fa'ainum. Dimanapun kau berada, Allah pasti menatap dan Allah pasti melihat kita. Cuman masalahnya adalah kita merasa dilihat tidak. Bapak Ibu yang semoga dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, marilah perkenalan kita memberi makna masing-masing bahwa hal utama, yang paling utama adalah kita harus melakukan taubat, melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah, bahwa kemungkinan besar sebagai hamba yang sahaja hamba yang dhaif, kita terlalu banyak melakukan kesalahan, kita terlalu banyak melakukan dosa. Untuk itu, karena waktu juga, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ada pertanyaan sebelum nanti ditutup dengan doa. Silakan. Bapak, ada yang ingin ditanyakan tentang Rabbaitullah? Mungkin barangkali atau dari ibu. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini adalah doa yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illahu المالك القدوس السلام المؤمن المحامين العزيز الجبار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم زينا بحرمة القرآن اللهم زينا بشفاعة القرآن اللهم زينا بكرامة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وقينا عذاب النار وقينا عذاب النار ربنا تقابل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة